nangis kui iso ngademno loro dodo aku bakalan nangis umpomo kowe ro rasane apa sing tak rasake mestine kowe ngerti ibarate ngombe kopi rasa paite nake paite janjimu ngelarani ati sesekrasane